Mitra Bisnis, Koran Tribun menulis, Sekjen PDIP Cahyokumolo mengkritik kinerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dinilai telah gagal dalam program IKTP. Menurut Cahyo, sudah selayaknya Mendagri mundur karena gagalnya proyek IKTP ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Boni Hargens. Pak Boni, apa komentar Anda soal ini? Kita lihat ternyata dari 186 juta data pemilih itu, kan masih tersisa 10 juta yang nggak jelas dia punya nomor induk itu, kependudukan. Kemudian juga terungkap kemudian itu ada belasan juta yang ternyata nomor induknya itu tidak valid. Artinya banyak masalah, dan sumber masalah DPT itu selalu pada DP4-nya. Gamawan Fauzi tahu itu dari 2 tahun yang lalu, dia sudah mengerti betul tuntutan pentingnya DP4 itu dipersiapkan secara benar. Tapi kan sampai sekarang pun masalah itu masih terjadi. Sementara menteri ini sibuk dengan urusan-urusan lain yang bukan ranahnya. Dia sibuk ngurus Lurah Susan, sibuk ngurus FPI, kerjasama sama Pemda, segala macam. Jadi saya kira saatnya memang menteri ini harus diganti. Karena kan yang paling ditakuti, Mas, itu munculnya pemilih-pemilih siluman yang didesainnya. Nah, kalau ada IKTP kan kita bisa mengukur secara transparan dan pasti berapa sih sebenarnya pemilih potensial. Jadi memang semakin lama persoalan IKTP ini, semakin besar kecurigaan kita terhadap proses pemilu ini, dan semakin rumit juga kita mengukur potensi-potensi kecurangan pemilu nanti. Di situ maksud mengganggu pemilu. Saya sih nggak bisa komentar detail teknisnya sih, Mas, ya. Intinya kan mereka sudah punya mekanismenya, ya. Mereka harus bisa tinggal prioritasin aja. Menjalankan, jadikan itu sebagai prioritas, itulah. Demikian pengamat politik Boni Hargens, saya Wendy Lim.